الفصل الرابع pembahasan yang keempat al istiftahu al waridu anis sahabah, doa istiftah yang warid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya adalah diucapkan oleh sebahagian sahabat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dan Nabi mendengarkannya. Kemudian apa? Boleh tidak ingkari. Kalau ini adalah penukilan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada disebutkan dalam hadis tersebut buat Nabi menyetujuinya, tapi ini juga hujjah. Kenapa? Karena ini perkara ibadah dan seorang sahabi tidak akan mungkin membuat-buat sesuatu dari hasil pemikirannya, karena mereka paham bahwa ini adalah ibadah. Jadi kalau yang bedanya dia lebih kuat. Kenapa? Nabi dengar langsung, kemudian Nabi setuju, walaupun Nabi tidak membacanya. Baik. Pembahasan ini adalah hal-hal yang dinukilkan dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun tidak disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya boleh hadir pada saat sahabi tersebut membacanya. Tetapi ini juga kuat. Kenapa? Perkara-perkara ibadah itu sifatnya tauqifiyah, itu terhenti pada dalil. Maka seorang sahabat yang melakukan suatu perkara ibadah, terlebih lagi ketika tidak diketahui bahwa ada sahabat yang menyelisihinya, sahabat yang lebih menyelisihinya, itu kuat. Ya, karena itu hampir kalau kita katakan ijma, ijma itu apa? Hal yang disepakati. Dan Nabi SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ya, umatku tidak akan bersatu, kata Nabi SAW, untuk melakukan suatu apa? Suatu kesesatan, suatu pelanggaran dalam agama. Maka itu juga kuat. Annaul awalu, yang pertama, Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, segala pujian seluruhnya adalah milik-Mu. Walakal mulku kullu, dan segala kekuasaan kerajaan adalah seluruhnya adalah milik-Mu pula. Wa ilaika yurja'ul amru kullu, dan kepada-Mu lah segala ataupun seluruh urusan dikembalikan. As'aluka minal khairi kulli, saya memohon kebaikan seluruhnya. Wa a'udzu bika minasy syarri kulli, dan saya memohon perlindungan denganmu dari segala macam kejelekan. Ya, ini umum ya, masya Allah. Jadi seluruh kebaikan telah diminta dalam doa ini, dan segala macam bentuk kejelekan yang jelek bagi kita, kita telah berlindung darinya. Nah, akhrajahu Ishaq, hadis ini dikeluarkan oleh Ishaq, itu Ishaq ibnu Rahawai, kama fi matalibil aliyah, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Rifa'ata ibni Rafi radhiyallahu anhu, dari hadisnya Rifa'ah ibni Rafi radhiyallahu anhu. Artinya mauquf terhadap beliau. Jadi dari ucapannya Rifa'ah ibni Rafi radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau biasa membaca zikir dan doa istiftah ini pada saat beliau sholat. Jadi walaupun tidak disebutkan bahwa Nabi mengucapkannya ataupun Nabi hadir pada saat itu, pada saat sahabi yang mulia ini mengucapkannya, akan tetapi itu tadi buat seorang sahabat yang melakukan sesuatu dalam suatu perkara ibadah, dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang itu dari ro'yunya sendiri. Ini ibadah. Nah, terlebih lagi tidak diketahui bahwa ada sahabat yang membantahnya. Nah, baik. Qala syarhu, penjelasan yang terkandung dalam doa istiftah ini, qauluhu lakal hamdu kullu, Allahumma lakal hamdu kulluhu, ay laka wahdaka kullal hamdi. Baik. Laka wahdaka kullul hamdi wathana'i bisifatil hasani wal jamal. Ay laka wahdak, artinya engkau lah yang bersendiri pada segala bentuk pujian dan sanjungan, bisifatil hasani wal jamal, dengan sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat keindahan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri, yang memiliki ataupun yang berhak untuk dipuji dan disanjung dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mengandung al-jamal, keindahan di dalamnya. Nah, dari segala sisi. Sehingga dari sini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifatnya yang baik. Ya. Atas segala macam bentuk perbuatan-perbuatannya yang seluruhnya adalah baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakal mulku kullu, dan segala kerajaan, kekuasaan seluruhnya adalah milikmu. Ailaka wahdak, ay engkola yang bersendiri. Kullal amlaki al-uluwiyyati was-sufliyah, yang memiliki hak kekuasaan baik yang di atas ataupun yang di bawah. Allah seluruhnya yang memiliki, baik yang di langit ya al-uluwiyyah ataupun yang di bawah, maksudnya di bumi ini. Wala yahruju ahadun an mulkika, dan tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan. Ya. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaanmu. Seluruhnya kita adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qawlu wa ilayka yurja'ul amru kullu, dan kepada Allah al-amr, itu segala urusan seluruhnya dikembalikan. Ay ilallahi ma'adu kulli amilin wa amalih, yaitu kepada Allah lah kembalinya segala yang beramal dan segala yang diamalkan. Ilallahi ma'adu kulli amilin wa amalih, kepada Allah dikembalikan segala amil, segala yang melakukan ya amalan, dan juga kepadanya, kepada Allah dikembalikan seluruh amalan perbuatan. Wa huwa majazin, wa huwa mujazin jami'ahum bi amali, dan seluruhnya akan diberikan balasan terhadap seluruh mereka bi amalihim, dengan amalan perbuatan mereka, min khairin wa syarrin, baik berupa kebaikan ataupun kejahatan. Laisa li ahadin minal khalqi amrun, tidak ada satupun dari kalangan para makhluk yang memiliki hak ya perintah. Wa laisa li ahadin minhum aun, dan tidak ada bagi seorang pun dari kalangan makhluk ini, hamba ini, yang memiliki aun. Apa itu aun? Al-aunu itu apa namanya, bantuan. Nah, pada hari kiamat nanti tidak ada satupun orang yang bisa membantu kita kecuali dengan sebab amalan yang telah dilakukan. Ya, dan lagi sistem sogok menyogok. Kalau kita di dunia ini mungkin, ya, kita minta bantuannya gampang itu. Ya, nanti di akhirat tidak ada lagi seperti itu. Ya. Karena kita di dunia ini ada urusan-urusan, ya bantulah Pak, nanti kita mengerti. Ya, kadang-kadang seperti itu. apalagi di Indonesia ini. Tidak di seperti itu kita dipersulit. Nah, jadi di akhirat nanti kelak tidak ada lagi seperti itu. Nah, wa qawlu as'aluka minal khairi kulli, dan saya memohon kepadamu kebaikan seluruhnya, ay mimma a'lamu wa mimma la a'lamu. Ay as'aluka minal khairi kulli, dan saya memohon kepadamu kebaikan seluruhnya, ay mimma a'lamu, dari perkara yang aku ketahui, wa mimma la a'lamu, dan dari perkara yang saya tidak ketahui. Ada kebaikan yang kita ketahui, ada pula kebaikan yang belum kita ketahui. Nah, mimma yakunu fi ajili amri wa ajili, dari perkara-perkara yang berkaitan tentang ya urusan saya yang sekarang ataupun yang akan datang. Ajili yang cepat ataupun yang ajili ataupun yang belakangan. Nah, yang sekarang ataupun yang belakang. Seluruhnya memohon kebaikan padamu pada saat ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Nah, wa qawlu wa a'udzu bika minasyarri kulli, dan saya memohon ya Allah denganmu perlindungan, minasyarri kulli, dari segala kejelekan, ay mimma a'lamuhu, dari apa yang saya ketahui, wa mimma la a'lamu, dan juga dari apa yang saya tidak ketahui. Mimma yakunu fi ajili amri wa ajili, pada perkara yang berkaitan dengan urusanku, baik yang di waktu sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, ajil wa ajili, waktu saat ini ataupun yang akan datang. Nah, an-nawu tsani, bagian yang kedua di antara doa istifta yang dibaca oleh sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma wa bihamdika, ya Allah, segala pujian hanyalah milikmu. Wa tabaraka ismuka, dan maha yes banyak keberkahan terhadap namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi ya kekuasaanmu. Wa la ilaha ghairu, dan tidak ada sesembahan yang hak selain hanya engkau. Akhrajahu Muslim mauqufan ala Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim secara mauquf dari Umar radhiyallahu anhu. Illa annahu munqati, hanya saja kata beliau sanadnya Imam Muslim dianggap terputus. Wa wasala Ibnu Abi Syaibah, tetapi telah disambungkan sanadnya oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah wa Darqutni, dan juga Al-Imam Darqutni. Wahrajahu Darqutni, dan juga Al-Imam Darqutni mengeluarkannya dari sahabi yang lain, An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, mauqufan, secara mauquf bisanadin sahih. Berarti hadis ini ataupun zikir ini dibaca oleh dua sahabi. Yang pertama siapa? Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua dibaca juga oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Naam. Ya Allah, ini sudah lewat, pernah kita lewati ya. Nah, zikir ini mauquf. Jadi mauquf itu apa artinya mauquf? Yang terhentinya hanya sampai kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mauquf namanya. Baik, kalau kita katakan marfu, marfu terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mauquf, apa? Marfu. Jadi marfu sesuatu yang disandarkan kepada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mauquf namanya. Marfu sesuatu yang disandarkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah hadis marfu, hadis mauquf. Ada maqtu. Kalau maqtu yang sampai kepada seorang tabi'i. Naam. Beliau tidak menyebutkan syarahnya karena beliau sudah pernah menyebutkan penjelasan makna yang terkandung dalam zikir dan doa istiftah ini. Inilah dua istiftah yang warid dari ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam secara mauquf, ya. Dan sekali lagi hendaknya dibedakan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa sahabi tersebut membacanya kemudian didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak ingkari. Nabi hadir, Nabi tidak mengingkarinya, bahkan memberikan pujian terhadapnya. Walaupun tidak warid bahwa Nabi sendiri baca zikir itu, tapi Nabi disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ini adalah hal-hal yang dinukilkan dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun tidak disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi hadir pada saat sahabi tersebut membacanya, akan tapi sekali lagi ini kuat. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan tentang suatu perkara ibadah, dan ibadah itu tidak masuk di dalamnya ra'yu. Ra'yu untuk dia apa? Berijtihad. Ya, sehingga ini juga kuat. Nah, terlebih lagi sekali lagi ketika tidak ada sahabi yang diketahui menyelisihinya. Maka itu apa? Kuat, karena ini sama kalau sesuatu yang disepakati ijma, ya. Nah. Baik. Insyaallah ini kita hafalkan dua zikir dan doa istiftah ini. Nah. Baik, wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Subhanallahi bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك